batas angan hang manggoni ati nisun bingung bisa nimu ngangen-ngangen sekiriani ono waktu kanggo isun sedelo masih omong liat mimpi nongati isun selawasi mungriko selawasi kanggo isun sedelo mas.